Jangan katakan kamu sedang diuji, tapi katakanlah bahwa kamu sedang dipahalai. Inna 'idzamal jazaa' ma 'idzamil balaa'. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhata falahus sukht. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian yang sedang kamu tanggung. Dan sungguh, ketika Allah sedang mencintai seseorang, maka dia akan diuji, dia akan dipahalai. Barang siapa yang jengkel terhadap takdir yang Allah putuskan, maka Allah juga akan jengkel kepadanya. Barang siapa yang ridho, bersenang hati, bergembira, maka Allah juga senang sekali memandangnya.